Doa agar istiqomah di atas agama yang lurus dan dijauhkan dari kesesatan. Saudaraku seiman, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan melindungi kita semua. Ketahuilah, kita sedang berada di suatu masa di mana tantangan dalam mempertahankan keimanan begitu berat. Setiap orang yang berupaya mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan mendapat celaan dan gangguan. Sebagaimana hal ini telah dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun telah mengalaminya. Di masa ini, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala benar-benar berat. Ibarat memegang bara api, amat mudah untuk terlepas. Kondisi ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya akan datang suatu masa di mana orang-orang yang memegang teguh agamanya bagaikan menggenggam bara api. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, mari menjaga keimanan kita dengan memperbanyak amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesesatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah Engkau beri kami petunjuk. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Quran Surat Ali Imran ayat 8. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang istiqomah di atas agamanya. Amin.